Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada tafsir ayat yang ke-104 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada sebahagian dari kalian, sekelompok umat yang mereka berdakwah kepada kebajikan, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah, kata Allah, al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayat yang agung dan mulia ini ditafsirkan oleh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ay al-islami wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika ay ad'una al-amiruna annahuna humul muflihun al-faizun wa min litab'idi li anna ma dhukira fardu kifayatin la yalzamu kullal ummati wa la yaliku bi kulli ahadin kal jahili wa qila syaidatun ay litakunu ummatan. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah menjelaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ketika Allah menyatakan hendaknya di antara kalian, sebagian dari kalian, ada sekelompok umat, sekelompok orang yang menyeru berdakwah kepada kebaikan. Al khair dalam ayat ini ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah dengan al-islami. Hendaknya ada sebagian dari kalian, wahai kaum muslimin, adanya orang-orang yang menyeru berdakwah kepada Islam. Tentu al-Islam al-kitab was sunnah, Islam yang diamalkan sesuai dengan bimbingan al-kitab was sunnah. Dan mereka hendaknya ada yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Tentang definisi al-ma'ruf, definisi al-mungkar sudah kita jelaskan secara detail insyaallah dalam kajian kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, ketika membahas hadis kullu ma'rufin shadaqatun. Maka hendaknya mereka memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. dan mereka orang-orang yang ad-da'un, yang berdakwah, mengajak, yang memerintahkan kepada kebajikan, yang melarang dari perkara yang mungkar, disifati oleh Allah humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun ay al-faizun, orang-orang yang beruntung. Maka di sini Allah mengkhususkan mereka, sebagian umat Islam yang berdakwah kepada Islam, yang mengajak kepada kebajikan, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dikhususkan keberuntungan itu hanya bagi mereka. Sebagaimana pula dikhususkan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Mereka menegakkan sholat, mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah rezekikan pada mereka, mereka mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan juga kepada Nabi dan Rasul yang sebelum beliau. Dikhususkan mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan petunjuk. Maka secara khusus dalam ayat ini, orang yang mau menyeru saudaranya kepada Islam, mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebajikan, melarang dari kemungkaran, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keutamaan yang besar bagi mereka. Karena dengan amalan ini, diterangkan oleh para ulama, dengan amalan ini akan menjadi sebab diangkatnya musibah yang menimpa satu umat, atau menjadi sebab Allah mencegah ditimbangkannya musibah kepada satu umat. Selama di tengah-tengah umat tersebut masih ada orang-orang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Kewajiban ini tidak berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Dari mana kita pahami? Karena Allah menyatakan wal takum minkum. Hendaknya ada minkum. Min di sini kata Asyuyuti wa min li tab'id. Min ini min li tab'id, artinya untuk menunjukkan sebahagian. Enggak apa menunjukkan makna keseluruhan. Maka hendaknya ada minkum ay sebagian dari kalian. Sekelompok orang yang berdakwah kepada Islam. Maka perintah di sini, kewajiban di sini, karena hukum asalnya al-amru lil wujub, perintah itu hukum asalnya untuk menunjukkan sebuah kewajiban. Kewajiban di situ bisa fardu ain dan bisa fardu kifayah. Maka perintah di sini menunjukkan fardu ain atau fardu kifayah. Maka dikatakan oleh Asyuyuti rahimahullah li'anna madzukira fardhu kifayatin. Apa yang disebutkan dari perintah untuk berdakwah kepada Islam, perintah untuk memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, ini fardhu kifayah. Apa artinya fardhu kifayah? Kalau perintah ini sudah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin dan telah mencukupi, kewajiban ini gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Tapi kalau perintah ini belum ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, maka nanti seluruh kaum muslimin berdosa karenanya. Karena belum ada yang mencukupi untuk menegakkan perintah ini. Ini fardhu kifayah. Sehingga karena fardhu kifayah la yalzam kullal ummah, tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Kenapa? Wala yaliku bikulli ahadin, tugas yang mulia ini tidak pantas dilakukan oleh setiap orang. Kadang ada yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tugas ini. Contohnya, kal jahili, orang yang bodoh tentang perkara agama, maka dia enggak berkewajiban untuk berdakwah. Dia berdakwah dengan ambang. Karena di antara sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang yang dai, seorang yang berdakwah, seorang yang dia itu seorang dai, dia harus mengilmui apa yang akan dia dakwahkan. Dia juga harus mengilmui tentang kondisi mad'u, objek dakwahnya. Kemudian dia harus memiliki beberapa syarat yang lainnya. Sehingga kewajiban ini tidak berlaku bagi seluruh umat. Karena setiap orang tidak wajib untuk menegakkannya. Karena ada yang tidak layak, tidak pantas. Seperti orang yang jahil tentang ilmu agamanya, tentu dia tidak layak untuk menjadi dai. Wakila zaidah, ada yang berpendapat min di sini adalah min tambahan, yang tidak memiliki makna secara khusus. Artinya kalau itu adalah min tambahan, artinya litakunu ummatan, hendaknya kalian menjadi satu umat yang punya karakter mau berdakwah kepada kebajikan, kepada Islam, mau mengajak pada perkara yang ma'ruf, mau melarang dari perkara yang mungkar. Ini kalau min di sini dalam tata bahasa Arab dimaknai dengan min az-za'idah. Kalau min litaba'id, artinya hendaknya ada sebahagian dari kalian. Karena taba'id artinya maknanya adalah sebahagian. Ayat yang berikutnya, setelah diperintahkan sebagian umat ini agar berdakwah kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, maka pada ayat yang berikutnya Allah menyampaikan beberapa larangannya. Wala takunu kalladina tafarraqu wahtalaku min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adabun adzim. Dan janganlah kalian menjadi semisal orang-orang yang mereka itu berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka kejelasan, maka mereka baginya adab yang sangat pedih. Setelah diperintahkan untuk berdakwah, karena dakwah ini seutama-utama amalan seorang muslim, tugas yang paling mulia mengajak manusia kepada satu amal ketaatan dari ragam-ragam amal ketaatan. Mengajak manusia kepada satu ibadah dari ragam-ragam ibadah. Sehingga karena mulia dan agungnya pekerjaan ini, Allah mensyaratkan harus ikhlas dilakukan karena Allah. Fad'u Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, berdoalah kepada Allah serulah kecuali Allah dengan penuh keikhlasan. Agama hanya diperuntukkan baginya. Maka dalam setiap upaya kita mengajak umat kepada amal kebajikan, itu harus dilandasi dengan niatan ikhlas karena Allah semata, mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan perkara-perkara yang lainnya. Di sini ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah, wala takunu kalladina tafarraqu an dinihim wahtalafu fihi. Janganlah kalian menjadi semisal orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka dan berselisih dalam perkara agamanya. Mimba di maja'ahumul bayyinat, setelah datang pada mereka kejelasan. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya, berselisih dalam agamanya. Wahumul yahudu wa nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa ulaika lahum adzabun adzim, maka mereka baginya adab yang sangat pedih. Apakah hanya orang-orang Yahud wa Nasara saja yang dimaksud dalam ayat ini? Kita baca penafsiran Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, dalam tafsir Al-Baghawi. Beliau menyebutkan, qala aktsarul mufassirin, berkata mayoritas ahli tafsir, menafsirkan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dalam agamanya setelah datang hujjah, kejelasan pada mereka, humul yahudu wa nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ini penafsiran mayoritas mufassirun. Mayoritas ahli tafsir menjelaskan orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya dan berselisih paham dalam perkara agamanya itu adalah orang-orang Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian para ahli tafsir tersebut, al-mubtadi'atu min hadhil ummah. Orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dalam perkara agamanya adalah ahli bid'ahnya umat ini. Kalau ditafsirkan dengan al-mubtadi'ah min hadhil ummah, maka maknanya jangan kalian berpecah belah dan berselisih dalam perkara agama ini seperti berpecah belah dan berselisihnya ahli bid'ah umat ini. Adapun sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah wa radhiya anhu, beliau menafsirkan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dalam perkara agamanya, humul haruriyatu bisam ay al-khawariju. Mereka adalah sekte haruriyah yang ada di Syam. Siapakah sekte Haruriyah yang dimaksud? Mereka adalah orang-orang Khawarij yang ada di Syam. Abdullah ibn Saddad rahimahullah bercerita, waqafa Abu Umamah wa ana ma'ahu ala ra'sil Haruriyah bisam. Faqal hum kilabun nar kanu mu'minin fakafaru ba'da imanihim. Abdullah bin Sadat berkata, waktu itu Abu Umamah dan aku berdiri sama beliau di atas kepala jasad-jasad kelompok Khawarij Haruriyah di Syam yang ditumpas oleh pemerintah penguasa di masanya. Karena Khawarij kelompok pemberontak yang senantiasa berusaha untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka Abu Umamah Al-Bahili menyatakan, hum kilabun nar, mereka itu anjing-anjingnya neraka. kanu mu'minin fakafaru ba'da imanihim. Dahulu mereka itu orang-orang yang beriman, kemudian mereka kufur setelah keimanan mereka. Wallahu alam. Mungkin ini diantara dasar yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang menyatakan bahwasanya orang-orang khawarij itu mereka kafir, keluar dari Islam. Juga dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan tentang orang-orang khawarij, yamrukuna minad din kama yamruku sahm minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruan, tembus sudah tidak meninggalkan bekas. Ini dijadikan dalil sebagian para ulama, tidak semuanya. Sebagian berpendapat khawarij itu kafir. Adapun Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tidak mengkafirkan. Karena khawarij itu memiliki subhatut ta'wil. Karena ada subhat ta'wil. Sehingga menghalangi untuk dikafirkannya mereka. Yang jelas ada sebagian para ulama yang mengkafirkan orang-orang khawarij. Bahkan di sini Abu Umah menyatakan kanu mu'minin fakafaru ba'da imanihim. Mereka dulunya beriman, kemudian mereka kufur setelah keimanan mereka. Summa qara'a, kemudian Abu Umamah membaca firman Allah, wala takunu kalladina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ila qawlihi akafartum ba'da imanikum. Sampai firman Allah, apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Maka dari penafsiran Al-Baghawi di sini yang dimaksud dengan alladzina tafarraqu wahtalafu, orang-orang yang mereka itu berpecah belah dan berselisih. Penafsiran pertama mereka orang-orang Yahud wa Nasara. Penafsiran yang berikutnya mereka adalah ahli bid'ah umat ini, termasuk dalamnya adalah kelompok khawarij. Ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa az, yauma tabayyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa'amal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adaba bima kuntum takfurun. Di hari ketika menjadi putih wajah-wajah dan menjadi hitam wajah-wajah yang lainnya. Adapun orang-orang yang putih wajah-wajah mereka, adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, maka akan dikatakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Maka rasakan oleh kalian azab karena sebab kekufuran yang dahulu kalian lakukan. Berkata As-Suyuti rahimahullah, berkata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh ay yaumil qiyamah, fa ammal ladina swaddat wujuhuhum wa humul kafirun, wa yulqawna finnar wa yuqalu lahum tawbihan akafartum ba'da imanikum yauma ahdil mitsaq fadukul adaba bima kuntum takfurun. Di hari ketika wajah-wajah menjadi putih cemerlang dan wajah-wajah yang lainnya hitam, yaitu pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka itu menjadi hitam, gelap, yaitu mereka orang-orang kafir, maka akan dicampakkan mereka ke dalam neraka. Kemudian akan dikatakan kepada mereka sebagai taubih, sebagai celaan bagi mereka. Apakah kalian menjadi kafir setelah keimanan kalian? Setelah keimanan kalian di hari ketika diambil perjanjian seluruh anak manusia di hadapan Allah. Fadzukul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakan oleh kalian adab karena sebab kekufuran kalian. Sebagian mufassirun yang lainnya menjelaskan, siapakah orang-orang yang wajahnya pada hari kiamat nanti putih cemerlang, dan siapakah orang-orang yang wajahnya itu hitam legam, wajahnya gelap. Maka sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Orang-orang yang nanti pada hari kiamat wajah-wajah mereka itu putih cemerlang, yaitu wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah. Wajah-wajahnya ahli sunnah wal jamaah, maka di hari itu akan menjadi putih, berseri, cemerlang. Sebagai bentuk kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan pada mereka. Adapun wajah-wajah yang hitam legam pada hari kiamat adalah wajahnya ahli bid'ah dan orang-orang yang suka berpecah belah. Maka nanti diazab oleh Allah, wajah-wajah mereka itu menjadi hitam. Sebagian seperti Suyuti rahimahullah menafsirkan wajah-wajah yang hitam legam itu wajahnya orang-orang kafir. Ibn Abbas menafsirkan wajah yang gelap hitam pada hari kiamat adalah wajahnya ahli bid'ah dan ahlul furqah. Maka ini sebagai dalil peringatan yang keras dari perkara bid'ah. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Karena perkara bid'ah ini, dosa bid'ah ini urutannya itu, tahapannya itu, tingkatannya setelah dosa kesyirikan dan kekufuran. Ini target syaitan, bagaimana kaum muslimin terjatuh dalam perkara bid'ah. Kalau kabair dosa besar, itu mayoritas kaum muslimin ketika terjatuh dalam kabair itu merasa dirinya itu berdosa. Tapi ketika terjatuh dalam perkara bid'ah, dia sama sekali tidak merasa dirinya itu melakukan sebuah dosa besar. Bahkan dia merasa di atas satu amal ibadah yang azimah, yang agung, yang besar. Sehingga dia begitu bersemangat, kokoh di atas kebid'ahannya. Sehingga sulit diharapkan taubatnya ahlul bid'ai. Sehingga ada sebuah hadis yang menyatakan, sesungguhnya Allah itu menutup taubat bagi ahlul bid'ah. Bukan artinya ahlul bid'ah itu enggak bisa bertobat, tapi sulit diharapkan taubatnya. Bagaimana mereka bertobat dari satu amalan yang mereka yakini sebagai bagian dari perkara agama yang besar. Maka ayat ini juga sebagai peringatan bagi kita tentang bahaya bid'ah. Jangan sekali-kali meremehkan perkara bid'ah. Ayat yang berikutnya, wa ammal ladzina yabdat wujuhuhum fa bi rahmatillahum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka itu menjadi putih bersih, putih cemerlang, maka mereka dalam rahmat Allah, mereka di dalamnya kekal abadi. As-Suyuti menafsirkan, wa amalladzina abyaddat wujuhuhum wa humul mu'minun fa fi rahmatillahi jannatihi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih wajah-wajah mereka, siapakah mereka? Mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang bertakwa. Maka mereka di dalam rahmatnya Allah, dalam surganya, mereka di dalamnya kekal abadi. Menurut penafsiran Abdullah bin Abbas, berarti ahlu sunnati wal jamaah, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dari 72 kelompok sesat dalam Islam, yang selamat dari ancaman adab fil akhirah, maka merekalah orang-orang yang putih wajahnya. Mereka di dalam rahmat Allah dalam surganya. Itu kelompok yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-firqahan najiyah, kelompok yang selamat, yaitu al-jamaah. Siapakah mereka? Al-jamaah al-mutamassikun bi kitabillah wa sunnati rasulillah as-sahihah ala fahmi salafi hadil ummah, yaitu jamaah yang mereka berpegang teguh komitmen di dalam menjalankan agamanya, berpijak pada bimbingan Alkitab dan juga berpijak pada bimbingan hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi yang sahihah, sebagaimana yang telah dipahami, diamalkan oleh generasi pendahulu umat ini dari kalangan para sahabah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka lah ahlu sunnati wal jamaah. Dan bagaimana setiap orang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah? Mana ahlu sunnati wal jamaah yang sejati? Kullun yada'in waslan billayla walayla lam tukirra lahum bidaka. Ya, semua boleh mengklaim. Karena kata pepatah Arab, setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan si Layla. Namun Layla sendiri tidak mengakui yang demikian itu. Oh, saya yang bisa memikat si Layla. Loh, kok kamu mengaku demikian? Waktu saya lihat dia tersenyum. Yang satu saya. Loh, kok tahu? Iya, wong dia senantiasa berbaik hati, mengirimi saya dan keluarga dengan hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Klaimnya kan macam-macam. Semua mengaku ahlus sunnati wal jamaah. Namun ahlus sunnati wal jamaah sendiri tidak mengakui mereka, kecuali mereka yang mutamassikun, berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, sebagaimana yang telah dipahami dan diamalkan oleh generasi salaf umat ini. Itulah ahlus sunnati wal jamaah yang sejati. Kalau menyimpang dari dasar ini, maka enggak boleh mengklaim sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.